Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kembali kita duduk dalam majlis yang mulia ini insyaallah, dalam majlis yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memuji, Allah berbangga dengan orang-orang yang duduk di majlis-majlis tersebut, majlis yang di dalamnya dikaji firman Allah, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga hukum-hukum terkait agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya majlis yang seperti ini hendaknya kita untuk bersemangat dalam menghadirinya, terus tidak bosan-bosannya kita senang mencintai majelis-majelis yang seperti ini, yang mana majelis ini tentunya akan selalu mendekatkan seorang hamba, mendekatkan diri kita semua kepada agama Allah, mengingatkan kita tentang akhirah, tentang agama kita, sehingga ketika seorang selalu senantiasa dia berkumpul di majelis-majelis yang seperti ini adanya, tentunya merupakan suatu kenikmatan dan sebuah sebab keistiqomahan seorang hamba, yang mana jika seorang hamba sudah semakin jauh dari ilmu, dari majelis-majelis ilmu, tentu akan semakin dekat dia dengan kejahilan. Yang ada adalah kejahilan dan kejahilan. Semakin seseorang jauh dari agama, tentu dia akan semakin jauh pula dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sering ana mengingatkan kita semua untuk selalu semangat, memiliki al-hirs, al-juhud, memiliki kesungguhan dalam talabul ilm. Berapa banyak manusia yang jahil, berapa banyak manusia yang tidak mengerti tentang agamanya, berapa banyak orang yang tidak Allah beri kenikmatan sebagaimana yang Allah berikan kepada kita. Allah pilih kita dari hamba-hambanya yang sangat banyak, dari ribuan manusia yang tidak Allah beri hidayah kepada mereka. Kemudian Allah pilih kita sebagai orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ini merupakan suatu kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an, kembali kita kepada pembahasan kita dari kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Pada pertemuan terakhir telah kita bahas permasalahan terkait pakaian wanita muslimah. Pakaian wanita muslimah, yaitu hendaknya pakaian yang dikenakan oleh seorang wanita yang muslimah, yaitu dia mengenakan pakaian yang luas, yang menutup seluruh tubuhnya, dan juga pakaian tersebut tidak menerawang, tidak tembus pandang, tidak sampai melihatkan warna kulitnya, atau pakaian tersebut ketat, sempit, sehingga membentuk lika-liku tubuhnya, maka ini semua terlarang. Ini semua diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang sangat keras. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita baca hadis pada pertemuan yang lalu, yaitu dua penduduk, dua penghuni. Di antara penghuni an-nar, kata Rasul, adalah nisaun kasiatun ariyatun ma'ilatun mumilat, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, tetapi hakikatnya mereka telanjang dalam berpakaian. Ma'ilat, mereka jauh dari agama, jauh dari apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Mumilat, dan menyesatkan, menyesatkan orang lain. Ini salah satu golongan ahlun nar, yaitu wanita yang senang, yang suka dia untuk memamerkan tubuhnya, memamerkan bentuk tubuhnya, memamerkan kecantikannya di hadapan orang-orang yang bukan muhrim bagi dia, di hadapan orang yang tidak pantas bagi dia untuk menyingkap atau memperlihatkan kecantikannya tersebut. Maka hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang demikian keadaannya sungguh terancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang beliau sabdakan dalam hadis ini, bahwa mereka itu termasuk ahlun nar. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu terkait permasalahan al-hijab. Terkait permasalahan al-hijab. Dan telah kita baca pada pertemuan yang lalu dalil-dalil tentang pensyariatan al-hijab ini. Maka di antara dalil dari Al-Quran, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Dan jika kalian, wahai sekalian sahabah, dan jika kalian, yakni ditujukan khitab ini kepada para sahabah, jika kalian ingin bertanya kepada istri-istri Rasulullah SAW tentang suatu keperluan kalian, maka tanyakanlah kepada mereka di balik hijab, di balik tabir. Menunjukkan ada pensyariatan hijab tersebut disebut dalam Al-Quran dan juga dalam ayat-ayat yang lain. Allah menyebutkan hikmah di balik al-hijab tersebut. Yang ada di balik al-hijab adalah dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Yang demikian itu ketika seorang wanita menutup, memberi hijab, memberi tirai, menutupi badannya, wajahnya di hadapan orang yang tidak mahrim bagi dia, itu supaya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu athharu liqulubikum, lebih suci untuk hati kalian, wa qulubihin, dan hati-hati mereka. Karena sebab terbesar terjadinya fitnah yang ada pada kaum lelaki, yaitu an-nisa, fitnah perempuan. Baik, kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya, bisa dilihat pada halaman 45. Qala min adillati sunnah an-nabawiyyah, dan di antara halaman 45 bisa dilihat, min adillati sunnah an-nabawiyyah, dan di antara dalil dari sunnah Nabi, ala wujubi taghdiyatil mar'ati wajhaha, tentang kewajiban seorang wanita menutup wajahnya, an ghairi maharimiha, terhadap orang yang bukan mahram baginya. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha, adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, qalat kana rukbanu yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kana rukban, dahulu ar-rukban adalah orang-orang yang berkendaraan, orang-orang yang naik kendaraan, yamurruna bina, mereka yamurrun, melewati kami, para wanita yang sedang ihram bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para wanita ikut ihram bersama Rasul sallallahu, namun wanita diletakkan di tempat yang khusus, tidak bercampur dengan perempuan, tidak bercampur dengan laki-laki. Sehingga Aisyah bercerita, suatu kami sedang ihram bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang yang menaiki kendaraan kemudian dia melewati dekat tempat kami, fa idza hawazu bina sadalat ihdana jilbabaha, jika salah seorang dari mereka mendekati kami, maka salah seorang dari kami menutup jilbabnya, menjulurkan jilbabnya, min ra'siha ala wajhiha, dari atas kepalanya ke wajahnya. Fa idza jawazna kashafnahu, dan jika mereka telah lewat dari kami, maka kita melepas, kita membuka lagi hijab-hijab kita. Maka ini ucapan dari sahabah yang mulia Aisyah radhiyallahu anha tentang pensyariatan al-hijab tersebut, bahwa al-hijab ini telah berlaku, syariat al-hijab di zaman Rasulullah SAW, dan juga inilah keadaan para sahabah, wanita-wanita dari kalangan sahabah, dan juga generasi-generasi yang mengikuti mereka setelahnya. Qala wa adillatu wujubi sitru wajhil mar'ati an ghairi maharimiha minal kitabi wa sunnati kathiratun. Wa adillatu wujubi sitru wajhil mar'ah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, adapun dalil-dalil tentang kewajiban menutup wajah bagi seorang wanita, an ghairi maharimiha, dari orang yang bukan muhrim bagi dia, minal kitabi wa sunnati kathirah, sangat banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil-dalilnya itu sangat banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa inni uhiluka ayyatuhal ukht al-muslimah fi dhalika ala risalah hijabil mar'ah wa libasuha fi shalah. Wa inni uhiluka, dan aku sarankan engkau untuk membaca, wahai saudara, wahai saudariku seorang muslimah, hendaknya engkau membaca karya-karya para ulama yang terkemuka, karya-karya para ulama yang teranggap pendapatnya dalam permasalahan ini, seperti pada kitab Hijab al-Mar'ah wa libasuha fi shalah, hijab wanita dan pakaian, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah. Judul kitabnya adalah Hijabul Mar'ah wa libasuha fi shalah, dan juga kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, sebuah risalah, sebuah kitab kecil, Hukum As-Sufur wal Hijab, hukum terkait safar dan juga terkait hijab wanita, dan juga risalah, kitab yang lain juga yang dikarang oleh Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri, yaitu risalah beliau yang beliau karang, As-Sarim Al-Mashhur Anil Maftunin Bis-Sufur, dan juga risalah Al-Hijab yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan yang lainnya. Faqad tadammanat hadhihi ar-rasail ma yakfi, maka boleh disarankan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, jika kita ingin melihat lagi pembahasan terkait hijab ini secara terperinci, disebutkan, dijelaskan dalam kitab-kitab tersebut dalil-dalilnya serta ucapan penjelasan-penjelasan para ulama terkait hijab, maka bisa dilihat pembahasan tersebut secara lebar dan luas pada kitab-kitab yang telah disebutkan tadi. Faqad tadammanat hadhihi ar-rasaila, faqad tadammanat hadhihi ar-rasailu ma yakfi, kitab-kitab tersebut telah mencakup apa yang dibutuhkan oleh wanita muslimah jika dia ingin melihat pembahasan terkait permasalahan al-hijab. Kenapa Syekh di sini menjelaskan tentang permasalahan hijab bagi wanita, atau menutup wajah, permasalahan menutup wajah bagi seorang wanita? Dikarenakan permasalahan ini di sana terdapat khilaf, ada perbedaan pendapat di antara ahlul ilm. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak wajib, tidaklah wajib bagi seorang wanita untuk menutup wajahnya. Dan pendapat yang lain yang mewajibkan, pendapat bahwa wajib bagi seorang wanita untuk menutup wajahnya. Nah, terlepas dari khilaf yang ada pada di antara para ulama, di tengah para ulama, maka kita sebagai seorang yang mengikuti ajaran salaf, mengikuti dalil, mengikuti apa yang kuat dari pendapat tersebut, maka hendaknya kita melihat manakah pendapat yang terkuat dari dua pendapat itu. Jadi kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga sebab-sebab disyariatkannya hijab, maka pendapat yang lebih kuat yaitu bahwa hukumnya wajib seorang wanita untuk menutup wajahnya, walaupun di sana ada sebagian ahlul ilm yang berijtihad, yang sama-sama berijtihad, mereka memiliki hak untuk berijtihad dalam permasalahan ini, sehingga mereka menyimpulkan bahwa tidaklah wajib. Sekalipun mereka mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib, tetapi mereka tetap menganjurkan, disunnahkan untuk menutup wajah, walaupun mereka tidak berpendapat wajib. Oleh karena itu, sebuah nasihat dari Syekh Shalih Al-Fauzan yang akan kita baca setelah ini, qala, beliau mengatakan, wa'alami ayyatuhal ukhtul muslimah, dan ketahuilah, bisa dilihat di halaman 46, halaman berikutnya, dan ketahuilah, wahai saudara, saudaraku al-muslimah, saudaraku yang muslimah, anna alladhina abahu laka kashfal wajhi minal ulama'i, sesungguhnya sebagian ulama yang membolehkan bagi seorang wanita untuk membuka wajahnya dan tidak menutupnya, ma'akauni qawlihim marjuhan, bersamaan pendapat ini kurang tepat, qayyaduhu bil amni minal fitnah, tetapi mereka, para ulama yang tidak mewajibkan menutup wajah ini, bersamaan dengan itu pendapat mereka kurang tetap, tetapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tetapi qayyaduhu bil amni minal fitnah, tetapi mereka tetap mempersyaratkan adanya keamanan dari fitnah. Boleh seorang wanita tidak membuka wajahnya, boleh bagi seorang wanita membuka wajahnya, tidak menutup wajahnya, dengan syarat jika aman dari fitnah. Ini menurut pendapat sebagai ahlul ilm yang tidak mewajibkan menutup wajah, tetapi sekalipun mereka berpendapat bahwa tidak wajib menutup wajah bagi seorang wanita muslimah, namun pembolehan mereka ini dengan syarat, yaitu bahwa adanya keamanan dari fitnah. Jika aman dari fitnah, maka boleh. Boleh. Tetapi yang terjadi adalah fitnah itu tidaklah aman. Tidak ada keamanan dari fitnah. Para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka adalah orang yang termulia dari generasi Islam, istri-istri mereka berhijab, padahal mereka adalah orang-orang yang termulia. Fitnah lebih sedikit yang ada di mereka. Maka dipersyaratkan menurut pendapat sebagian ahli ilmu bahwa hijab itu tidak wajib, tetapi mereka juga mempersyaratkan bahwa jika itu aman dari fitnah. Wal fitnatu ghairu ma'munah, tetapi fitnah itu tidaklah aman di zaman ini, terlebih khusus tidaklah aman fitnah. Khususan fi hadzal zaman, terlebih khusus di zaman ini, alladzi qalla fihi alwazi'ud dini, yang mana sangat sedikit orang yang mengerti tentang agama. Sangat sedikit orang yang mengerti dan orang yang menyampaikan agama yang benar. Al-wazi'ud dini, yakni orang yang mengerti dan orang yang bisa menyampaikan agama itu dengan benar. Firrijali wan nisa, dari kalangan laki-laki maupun pria. Sangat sedikit dari kalangan kaum muslimin mengenal dan mengetahui tentang agamanya. Wa qallal haya, dan juga di zaman ini yang sangat sedikit pula rasa malu lagi. Wa kathura fihi du'atul fitan, dan sangat banyak, dan betapa banyak para penyeru fitnah, Inilah yang terjadi di zaman sekarang ini. Sedikitnya ilmu dan juga sudah berkurangnya rasa malu yang ada pada kaum muslimin, dan juga sudah sangat banyak para penyeru fitnah. Sudah tidak ada lagi rasa malu bagi wanita dan juga laki. Wa tafannanatin nisa'u biwad'i anwa'i zinati 'ala wujuhihinna mimma yad'u ila alfitnah. Wa tafannanatin nisa'u biwad'i anwa'i zinah. Dan di zaman yang sekarang ini juga para wanita yang memiliki banyak macam jenis atau memiliki banyak macam alat-alat perhiasan, make up untuk memperhias wajahnya, yang dipakai di wajahnya. Betapa banyak jenis dan macam-macam alat-alat perhiasan tersebut untuk mempercantik wajah wanita, yang mana semua ini mimma yad'u ilal fitnah, yang mana ini mengandung kepada fitnah, mengajak, mengundang, mengandung, menyebabkan timbulnya fitnah. Ketika seorang wanita dibolehkan membuka hijabnya, terlebih di zaman yang sekarang ini, dia bersolek, wajahnya di make up, wajahnya diperhias dengan alat-alat kecantikan, maka ini ditambah lagi fitnah di atas fitnah, menjadi sebab fitnah itu lebih besar ketika seorang wanita sudah mengenakan perhiasan-perhiasan yang seperti ini di hadapan orang yang bukan mahrim bagi dia. Maka inilah yang terjadi di zaman kita ini. Maka fahdhari min dhalika ayyatuhal ukht al-muslimah, maka hendaknya engkau wahai saudaraku yang muslimah untuk waspada, untuk berhati-hati. Walzami al-hijab al-waqi min al-fitnah bi'idnillah, dan hendaklah engkau untuk selalu berhijab, untuk selalu mengenakan al-hijab, yang mana hijab tersebut al-waqi min al-fitnah, dapat melindungimu dari fitnah yang akan terjadi bi'idnillah, dengan izin Allah. Nah, hijab ini sangat menjaga kita, melindungi kita dari berbagai macam fitnah. Lihat apa yang terjadi di orang-orang yang tidak mengerti tentang agama mereka. Mereka mengumbar kecantikan, mengumbar keindahan yang ada pada tubuh mereka, sehingga timbullah fitnah dan terjadilah kehancuran yang hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu disebabkan fitnah yang besar yang ada pada seorang wanita. Qala wala ahada min ulama'il muslimin, dan tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama kaum muslimin, al-mu'tabarin, yang teranggap pendapatnya, qadiman wala hadithan, baik dari ulama yang terdahulu maupun ulama yang sekarang, yubihu liha ula'il maftunati ma waqa'na fihi. Tidak ada salah seorang pun dari ulama yang teranggap pendapat mereka, baik dari ulama yang terdahulu maupun ulama yang sekarang, yang membolehkan bagi para wanita yang menyebabkan fitnah, para wanita yang mengumbar fitnah, untuk melepaskan hijab dari wajahnya. Tidak ada seorang pun dari ulama yang membolehkan hal tersebut. Para ulama khilaf dalam permasalahan kewajiban menutup wajah. Tetapi jika seorang wanita ini mempercantik wajahnya dengan make up dan perhiasan-perhiasan itu, maka ini dia menyeru kepada fitnah, mengundang kepada fitnah, sehingga tidak ada salah seorang pun dari para ulama yang membolehkan wanita, jika dia menyeru kepada fitnah yang seperti ini, keluar di hadapan orang yang bukan muhrim dalam keadaan dia menyingkap wajahnya. Maka inilah terkait hukum tentang hijab. Maka hendaknya kita semua ketika mendengar pembahasan ini, hendaknya kita mengamalkan, walaupun terasa berat, walaupun memang apa yang kita dengar kurang pas dengan kondisi dan keadaan kita masing-masing, tetapi inilah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama kita, seorang muslimah, seorang yang berpegang teguh dengan agamanya, lebih cinta dengan agama Allah, tentu dia bersabar. Tentu dia akan bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Dan juga ini dalam rangka untuk menjaga kehormatan dia sendiri, menjaga kehormatan dan kemaslahatan wanita itu sendiri. Bersabar ketika seseorang menerapkan syariat ini, kemudian ada orang yang mengganggunya, atau ada pihak-pihak yang tidak senang dari keluarganya atau tetangganya dan seterusnya, hendaknya dia bersabar. Kesabaran yang seperti ini, bersabar di atas gangguan, yang mana gangguan tersebut ada dikarenakan seseorang menjalankan apa yang Allah perintahkan, ini jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sabar mendapat musibah, daripada sabar yang lainnya. Seseorang jika dia bersabar ketika mendapat musibah atau mendapat suatu ujian, dia bersabar, nah, mendapat pahala, mendapat ajar. Tetapi ketika seseorang bersabar di atas menjalankan suatu ketaatan dan dia mendapat gangguan, mendapat ujian disebabkan dia melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, tetapi dia bersabar di atasnya, ini kata para ulama pahalanya lebih besar dari kesabaran-kesabaran yang lain. Kenapa? Karena ujian yang ada, yang dia raih itu, sebabnya adalah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar itu, pahala mereka tidak ada balasannya, tidak ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, kita lanjutkan. Qala wa minan nisa'il muslimati man yasta'milna an-nifaq fil hijab. Sebagian wanita muslimah ada yang atau tidak jujur, munafik dia dalam memakai hijab. Tidak jujur dia dalam memakai hijab. Seperti apa contohnya? Faidha kunna fi mujtama'in. Contohnya seperti misalnya mereka, sebagian wanita misalnya, mereka berada di mujtama', di lingkungan. Yaltazimul hijaba ihtajabna. Mereka berada di suatu lingkungan yang mewajibkan untuk berhijab, yang penduduk lingkungan tersebut biasa mengenakan hijab yang syar'i. Maka mereka, maka dia, jika ada di tempat itu, dia juga mengenakan hijab. Tetapi wa idza kunna fi mujtama'in, tetapi jika mereka berada di suatu tempat yang lain, di suatu lingkungan yang lain, la yaltazimu bil hijab, yang tidak menjalankan syariat hijab ini pada lingkungan tersebut, tidak mewajibkan hijab, lam yahtajibna, mereka tidak berhijab, melepas hijabnya lagi, maka ini tidak jujur dia dalam mengenakan al-hijab. Dia mau memakai hijab jika di tempat-tempat tertentu. Jika di negeri ini adalah negeri yang biasanya pakai hijab, maka dia juga pakai hijab. Tetapi jika di negeri lain yang tidak ada yang pakai hijab, maka dia lepas hijabnya. Maka dia tidak jujur dalam mengenakan hijab tersebut. Wa minhunna man tahtajib idza kanat fi makarin 'am. Sebagian mereka, sebagian wanita yang tidak jujur dalam berhijab, ada yang berhijab jika dia di tempat umum. Tetapi wa idza dakhalat mahallan, tapi jika dia masuk ke pertokoan, tijarian, atau mustasyfa, atau dia masuk ke mustasyfa, atau dia masuk ke rumah sakit, au kanat takallamu ahada saghatil huliyyi, atau seorang wanita yang berbicara kepada pria yang membuat perhiasan, au ahada khiyati al malabis, atau seorang wanita jika dia berbicara dengan penjahit pakaian wanita dari kalangan pria, kasyafat wajha, maka wanita tersebut membuka wajahnya. Jika dia di tempat umum, dia tutup wajahnya. Tapi ketika dia masuk pertokoan atau masuk ke tempat-tempat tertentu, dia buka lagi wajahnya. Wadhira'aiha, atau kedua lengannya dia buka di hadapan lelaki yang bukan muhrim tersebut. Ka'annaha 'inda zawjiha aw ahada maharimiha, seakan-akan dia di hadapan suaminya atau di hadapan mahramnya sendiri. Maka ini juga termasuk ketidakjujuran seseorang dalam berhijab. Dia berhijab, menutup auratnya di saat lingkungan tersebut memakai hijab. Tetapi jika tidak ada yang melihatnya, lingkungan yang tidak ada yang memakai hijab, maka dia lepas hijab tersebut. Maka ini menunjukkan kurangnya dia, kurangnya keimanan dia, kurangnya kejujuran dan keimanan wanita tersebut. Fattaqinallaha ya man taf'alna dzalik, maka hendaknya engkau bertakwa kepada Allah bagi yang melakukan ini. Walaqad syahadna ba'dhan nisa'il qadimat. Kemudian Syekh bercerita, dan sungguh aku telah menyaksikan sebagian wanita dahulu, fi at-ta'irati min al-kharij la yahtajibna illa 'inda hubuti at-ta'irati fi ahadi matarati hadhihi al-balad. Aku pernah menyaksikan ada seorang wanita dulu, dia di pesawat dari luar negeri, tidak pakai hijab. Illa 'inda hubuti at-ta'irah, tetapi ketika pesawat tersebut sudah mendarat, sudah turun, fi ahadi matarati hadhihi al-balad, hadhihi al-bilad, di salah satu bandara di negeri ini, yakni negeri Saudi. Awalnya dia tidak pakai hijab, tapi ketika sudah mendarat pesawat tersebut di negeri Saudi, salah satu dari bandara negeri Saudi, baru dia mengenakan hijabnya. Baru dia memakai hijab. Maka ini kurang jujur dia dalam berhijab. Wa ka'annal hijaba sara minal adat. Seakan-akan hijab tersebut sudah menjadi kebiasaan adat suatu daerah tertentu. La minal masyru'at ad-diniyah. Bukan lagi suatu syariat agama. Jadi seakan-akan hijab itu bukanlah syariat agama, tetapi seakan-akan hijab adalah adat dan kebiasaan suatu daerah, suatu negeri tertentu. Maka ini tidak dibenarkan. Ini adalah perkara yang mungkar, perkara yang mungkar. Hijab disyariatkan, bukanlah suatu adat atau kebiasaan daerah. Tidak sama sekali. Bahkan hijab itu yang mensyariatkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bukan adat Arab, bukan kebiasaan orang Arab dan seterusnya. Dimanapun seorang wanita berada, maka berhijab. Inilah seorang yang menjalankan syariat agama Islam. Kemudian qala ayyatuhal muslimah, wahai wanita muslimah, innal hijaba yasunuka minan nadharat minan nadharati al masmumah. Sesungguhnya hijab ini dapat melindungimu dari pandangan-pandangan yang beracun. As-sadirati min maradul qulub, yang timbul dari orang-orang yang memiliki penyakit hati. Ketika seorang wanita membuka hijabnya, tentu banyak mata yang memandangnya, banyak penglihatan-penglihatan yang haus, yang suka melihat-lihat yang seperti itu, pandangan-pandangan yang beracun, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, min maradul qulub, yang mana itu timbul dari orang yang sakit hati. Wa kilabil bashar wa yaqta'u 'anka al-atma'il mas'urah. Dan hijab tersebut, dan hijab ini, ketika seorang wanita mengenakan hijab, maka hijab itu bisa, hijab tersebut dapat memutuskan kau dari nafsu dan kesenangan yang sesaat. Ketika seorang berhijab, tentu dia akan terjaga dari berbagai macam fitnah, dan terjatuh, dan terjaga dari perbuatan az-zina. Ketika seorang sudah buka-bukaan hijabnya, tidak mengenakan pakaian yang syar'i lagi, maka akan semakin dekat dia dengan perbuatan maksiat, dan semakin dekat pula dia dalam perbuatan az-zina. Oleh karena itu hijab ini betul-betul melindungi dan menjagamu dari fitnah. Falzamihi wa tamassaki bih, maka hendaknya engkau ilzami, istiqamahlah kamu dalam berhijab, dalam mengenakan hijab tersebut. Wala taltafiti lidda'ayat al-mugharridah, dan janganlah engkau melihat ajakan-ajakan yang merugikanmu. Allati tuharibul hijab, yang mana ajakan-ajakan tersebut membenci dan memerangi hijab. Au tuqallil min sya'nih, atau meremehkan perkara hijab. Maka orang-orang itu, orang-orang yang mengajakmu untuk melepas hijab atau meremehkan permasalahan hijab, mereka itu ingin menghancurkan. Mereka itu tidak lain kecuali menginginkan kejelekan yang ada pada dirimu. Fa innaha turidu laka syarr. Mereka sungguhnya itu tidak lain menginginkan darimu kecuali kejelekan. Sebagaimana firman Allah, kama qala Allah ta'ala, wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Dan sungguhnya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, mereka betul-betul menginginkan, an tamilu, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu, mereka betul-betul menginginkan kalian itu menyimpang, kalian itu berpaling dari kebenaran sejauh-jauhnya. Inilah ajakan orang-orang yang mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Mereka juga menginginkan orang lain untuk sama-sama menyimpang, dan jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, hendaknya seorang wanita muslimah untuk terus istiqamah dalam mengenakan pakaian yang syar'i, al-hijab al-syar'i, dan juga tubuh wanita atau seluruh badan wanita merupakan aurah, tidak hanya wajah saja tapi juga anggota tubuh yang lain. Demikian juga tangan, telapak tangan hendaknya untuk ditutup di saat ada orang yang bukan muhrim bagi dia, karena aurah tangan, kaki juga aurah bagi wanita. Inilah beberapa pembahasan terkait permasalahan al-hijab. Dengan ini kita selesai dari pembahasan pakaian wanita. Dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada bab atau pasal yang kelima terkait hukum salat wanita. Ila huna kita cukupkan sampai di sini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Alhamdulillahirabbil alamin.